tung anti se misakinyo kang mas aku percaya ku ira gampang kena kodo keparengan joko ati ojo ngasih ngelarani yo mung siji yo mung kowe tekan mas. Wis tak pasrahke kabeh karo Gusti. Utane sore sing dadi saksi. Nalika kabeh iki tak lakoni ikhlas ati, muga Gusti maringi dalan sing tak pingini. Ati suci tekan tuwa sesandingan, ojo mu iso terus. Loh, gak banyak tak? Loh.